Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhzula. Ayat meniku tumawah ba'dane ayat sing nerangake Gusti Allah gawe makhluk manusia lan liya-liyane khususe manusia digawe kelas-kelasan undo usuk ana sing sugih semedeng ning ana sing fakir ana sing pangkat ana sing sedeng ana sing paling bawah niki tengene sekehe tingkatan lan sekehe macam sifat dimaksud supaya siji lan weneh sangat butuhake. Wong sugih sak donya sugih kabeh. Muhal. Pekir kabeh ya muhal. Lah sebabe kok muhal wis kadung disabda dening Allah faddalna ba'dahum ala ba'd. Tak gawe undha usuk. Gusti Allah wis kadung ngendika ngoten. Kok ujug-ujug donya kok sugih kabeh. Mohal. Lah upamane ngene piye? Diatur. Sing sugih dite dicampur karo sing pekir terus didum rata. Ora ana ngono wis cacak lah wong sugih dikandhani. Ora gelem. Ora iso. Ngene iki jane wis kalah sabdo. Wong pangkat kabeh muhal. Dadi raja kabeh muhal. Raja ya gentenan. Gentenan. Rane tau ana cerita raja pacar-pacar ngresenu jetung patihe diundang tahta. Aku iki susah. Lah susah napa? Wong raja kok susah. Raja mboten enten susah. Sebab mboten enten raja medun. Nek kados kula saged susah. Perdana menteri iso medun, nek raja mboten saged. Lah yo mati kulah lengser. Lo sampean kok milik mikir mati. Kok raja mboten mati? Sampean mboten saged dadi raja. Sampean le dadi raja niku mergo ana raja mati. Kok raja sing dikek-dikek Namrud, Fir'aun gak mati-mati, sampean mboten saged dadi raja. Oh iya, lengke. Nek kados kula mboten ngenteni mati, saged lengser. Oh. Iki. Akhire yo ngandel deh. Nah, badane kita ngerti situasi dosa dunia. Iku undur usuk. Gusti Allah dawuh undur pikir. Ngeten iki kira yang kedah mikir. Ampun ngantos mboten mikir. Engko wong dodolan ya mesti ana sing untung, nami mesti ana sing rugi. Untung kabeh mohal. Kudu ana sing untung, kudu ana sing rugi, pasti. Ampun insyaallah pasti. Lah nek untung kabeh besok nak suwarga iso. Mulane ditutup ayate walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Besok nak akhirat nak suwarga ku paling agung tingkatan-tingkatane. Lan unduk peparinge. Aku nak ngene suwarga. Nek suwarga mboten enten tiyang pikir. Mboten enten. Kabeh sugih, kabeh cukup ya, kena suwarga. Nang donya tukaran pasti. Nang donya ora ana tukaran mohar. Dah sebab wis sabda. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Adam Hawa sakindungamu maduno. Kue bakal tukaran. Sebagian ning sebagian lah siji lan wenehe. Pasti, pasti. Tapi sandunya tukaran kabeh mohal. Mergo bahasane ba'dukum. Jadi sak donya tukaran kabeh mohal. Nek donya dana tukaran mohal. Sok kapan dak ana tukaran? Sok nak swarga. Dak ana wong tukaran. Sebab napa? Rasa jengkel mangkel dilangake wana zakna ma fi suturi min ghillin ikhwana ala sururi mutaqabilin. Rasa mangkel-mangkel sing nak dunya nek wis do mlebu swarga ilang. Wajrakan ditet dindek karo bakule mangkel-mangkel. Tapi besok nek padha mlebu swargane ilang mangkele. Ora eling situasi donyane wis ora. Sebab paringane Allah wis luweh-luweh. Akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Maknane luweh-luweh. Ya. Rene sipate Gusti Allah kaya ngono agunge la tajal. Iki endahe Quran. La taj'al ojo ndadekake sira ma'allahi sartane Allah ilahan akhara ing pangeran liyane. Gusti Allah sifat agunge kaya ngono. Seliramu ojo golek pangeran liyane Allah. Ojo nekat. Apa maneh patung-patung balung watu dicet, dipulas. Mbok padakno Gusti Allah kebangetan. Iki wong akale cempluk ora ngerti nek Gusti Allah ki Maha Agung. Nek nekat kuwe fatak uda moko dadi sira iku mazmuman wong sing winada makhdulan tur ino. Lebokno neraka ora ana sing wani mitulungi. Braulo-braulo sing dianggap nyafaati ilang kabeh. Sapa wae makhluk sing dianggap mitulungi krana disembah ilang kabeh ora tanggung jawab. Niki aja keblabasan. Nek wong Islam lan wong Islam besok nok dino kiamat tolong menolong pasti. Ojo nganti keblabasan. Wong Islam nulungi wong Islam syafaat-syafaatan ono. Liyane wong Islam dua tukaran. Dalile al-akhillau yawma'idhim ba'duhum liba'din aduun illal muttaqi. Surat Zukhruf, Juz 20. Al-akhillau ta'i poro konco intim sing nok dunya. Yawma'idhin suk dino kiamat. Ba'duhum li ba'din adu siji lan wanane mesti tukaran sok dino kiamat kanca-kanca intim sing nok donya rukune rak mekakat ngrupake kelompok sing rukun besok dino kiamat pasti tukaran ba'duhum li ba'din adu pasti tukaran. Illal muttaqin kejaba wong sing takwa. Oh, punoten. Nek sing takwa tetep rukun, rangkul-rangkulan, syafaat-syafaatan. Mulane nalika dina kiamat wong mukmin-mukmin do rangkul-rangkulan, do tulung-tulungan, syafaat-syafaatan. Wong kafir ngelamun. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Banget tenawakku. Kok ora ana sing do gelem nyafaati. Kanca-kanca kok do ora gelem marak. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kok ngene aku dibalik kering dunya maneh. Aku seneng dadi wong mukmin wae. Iso syafaat-syafaatan, iso rangkul-rangkulan. Juz 19 surat Asy-Syu'ara. Sampeyan catet kersane menjing namping ilmu sing kata. Jadi wong mukmin syafaat-syafaatan dalile Quran. Surat Asy-Syu'ara juz 19. Mula nek ana wong muni sok ngok kiamat dak ana syafaat-syafaatan. Nek le muni ngono salah. Nek le muni wong kafir dak ana syafaat-syafaatan. Bener. Wong mukmin syafaat-syafaatan. Bener. Dalile nene Quran cetha kok ingkang kula waos kala wau surat Asy-Syu'ara juz 19 sampean catet dadi nek ana wong takon niku karek nglurakno atau diluru wong loro sing takon karo sing jawab. Dadi ora geger terus. Mergo geger ku biasane timbule sangka dak ngerti, dak gelem takon. Nah, niku ndung marai tukaran. Lah nek wis diterangno ngene dalile dituduhno nek Quran juse apel apa maneh. Kejaba nek wis moh Quran, lah iki angel. Sina hadis likulli mu'minin syafa'atun yaumal qiyamah. Hadis. Saben wong mukmin besok bisa nyafaati sak dina kiamat, khusus mukmin. Mulane aja nganti mempertuhanke liyane Allah, aja. Nah, badane nerangake kaagungane Allah. Ojo nganti dipadak-padakno karo makhluke. Terus Gusti Allah dawuh sing penting banget yaiku hubungane manusia kalayan Allah, hubungane manusia kalayan tiang sepuh kalih niku dijejerke. Iki ayate. Berarti berbakti karo ibu lan bapak wajib. Kewajibane kukuh nganti dijejerke masalah penyembahan. Nah niki ayate ngeten niki sampean cateti. Wa qadolan perintah Rabbuka sapa pengiranmu Muhammad Allah ta'budu yen ta ora nyembah sira kabeh illa iya kejaba nyembah panjenengane Allah. Ora kena nyembah kejaba ring Allah. Ki supaya dimurnekake. Dimurnekake. Pengabdiane ring Allah. Zahiran wa batinan. Ngibadah kita salat, poso, zakat, haji lan liya-liyane diyakini sing tenan pengabdiane khusus dhateng Allah. Tegese napa? Golek ridane Allah. Penyembahan pengabdian sing paling top nomor siji yaitu ngabdi ring Allah namun golek ridane Allah. Niki kelas berat. Kelas dua. Ngabdi ring Allah ngarep-ngarep ganjaran. Iki nomor loro. Sing nomor loro niki kekuatan kita, pangkat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor siji pangkate para nabi-nabi. Para malaikat, para nabi iki nek ngabdi meng golek ridane Allah. Nah, pangkat sing nomor siji niki diulangake dening para guru-guru mursyid rene ahli tarekah. Diulangake supaya iso ningkat nomor siji. Ning gak iso kenyataannya. Diulang ilahi anta maksudi warido kamatlubi gusti panjenengan ingkang kula tuju karidan jenengan sing kula suwun. Wis iso muni ngono tapi gak iso praktekke gak iso. Jangan-angan sing macam-macam muka-muka dagangane laris anu jajan ngono barang kenging kenging tapi ora nomor siji. Sing nomor siji ilahi anta maksudi waridoka matlubi iki ngibadahe para nabi. Dadi nabi-nabi nang ngibadah kok ora golek swarga ora sebabe napa niki ben ngerti. Tiang niku nek pun diridani Allah pasti nikmat. Dokok swarga ya nikmat, dokok neraka ya nikmat. Pokoke diridani. Contone sing diridani Allah nek swarga nikmat, malaikat ridwan. Nek swarga nikmat, nikmat. Contone diridani Allah tapi nek neraka terus ana malaikat-malik. Kula nek dalil ngoten dadi sampean bantah sing sampean bantah sing ndi wong niki wis dadi keyakinan malaikat malaikat jaga neraka ora ndung malaikat malaikat keluyuran ndung istirahat nak swarga mboten enten niku kok kaya manusa mboten teng neraka neraka nikmat nikmat kobong mboten anggone malaikat Malik kobong, napi, dom layu. Niki, niki nggih, nek wis diridani Allah pasti nikmat, pasti. Rene manusia awam sak kula jenengan iki mboten kelase. Mulane Kanjeng Nabi mulang ring kita, Allahumma inni as'aluka ridoka ditambahi wal jannah. Oh, bijaksana Nabi. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar ditambahi muga-muga sampean ridani dibai lan mlebu swarga lho ana ngono sampean ngarep-ngarep ngono kenging kenging tapi kelas 2 ya ya ana nomor 3 ngarep-ngarep donya lento wis geus pundi mawon Gusti meh bodho muga-muga laris Gusti lha ganjarane sampean sudah sithik-sithik lah pokok laris ngono. Iki no kelas 3 iku. Kelas 3 ya. Yo niki. Amangke awake sampean iki melu kelas piro? Niku urusane jenengan mboten kula. Watake sampean kula nomor 1 sakarepe sampean. Kok ditunjuk karo malaikat, kuwe kok nomor 1. Niku urusane sampean kali malaikat. Nek kula mboten wonten, mboten wonten. Kelas loro niku. Ora munggah rak popo. Niki kelas loro. Pancen tingkatane pun wonten niku dispundi. Ya. Ampun ngapusi Gusti Allah. Gusti Allah pirsa ati jenengan. Aja padune anggar kancane gak reti lho kok ngono. Ku jenengane tauhide kurang tenangan. Gusti Allah pirsa ati jenengan. Jenengan ya mesti ngeten. Ya kejaba swarga dagangane laris Gusti. Mesti ngono ayo. Wong anu mati teng ngene kiai nyuwun donga wiridane muga-muga laris ngono. Ana sing tengen kula, muga-muga sing tengene bakul-bakul saged do bali terus pundi niku dongane. Ha kula nek akan wis maca selawat sing akeh. Ana dadi ora balian entuk ganjaran. Nggih, lha piye meneh wong ora isane kok. Sing didalui ra tau mbut gawe, lucu ra ngene. Saman je untung dicitane bakul. Lah kula mboten enten tengene bakul lho. Masih ale tak dibakul. Niki. Tapi ya. Aku lan ngene sembang cocok istighfar sing akeh, selawat sing akeh. Gua nek diparingi bali, mesti bali. Nah, kemana. Lah. Niki. Perintah sing pertama aja nganti nyembah ring Allah. Mergo sing gawe semua barang Allah. Sing gawe tingkat-tingkatane manusia Allah. Terus nomor loro wabil walidaini ihsana. Lan bagusana sira bil walidaini kelawan wong tuwa loro ira ihsanan kelawan gawe bagus tenan. Ya. Bapak ibumu bekteni. Ah niki supaya ngertos. Bekteni niku padha uga wong tuwa loro bapak ibu isih sugeng padha uga bapak ibu sampun sedo. Bapak ibune wis sedo carane bekteni nek pancen matine Islam. Niki sing susah. Lah nek nalika nang donya bapak ibu wajib dibekteni padha uga Islam utawa kafir. Iki sing abet. Bapak kafir wajib dibekteni nang donya. Ibu kafir ya wajib. Tapi nek ibu bapak Islam mukmin wajib bekti donya akhirat. Nek bapak ibu kafir wajib bakti nok dunya tok nok akhirat nek wis mati ora wajib dibekteni. Tegese piye? Ora kena didongak-dongakno. Wis putus. Ana dalile wonten. Wonten dadi kepenak sampean. Nalika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad niku pirang-pirang. Sahabat sing jenenge Sa'ad. Ana Sa'ad bin Abi Waqqas, ana Sa'ad bin Ubadah, ana Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Niki Sa'ad bin Abi Waqqas. Niku kecoba ibune kafir. Bapake pun sedo. Nalika Sa'ad masuk Islam dere akejeng Nabi konangan ibu. Ibune mentang-mentang saat nek kowe jemelu agamane Muhammad kowe ora tak daku anakku. Susahe anak. Wong senenge karo ibu temenan. Sowanjeng Nabi dispundin jeneng Nabi ibu mboten rido menawi dalem ngikuti agamine jenengan maksude kon mernahno Kanjeng Nabi ne boten wonten wahyu saking Allah mendel. Mendel. Nembe saantawis malaikat Jibril rawuh. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'ahuma. Fala tuti'ahuma wa sahibahuma fi dunya ma'rufa. Al-Ayah Surat Luqman Juz 21. Surat Luqman Juz 21. Nek wong tua loromu maksa-maksa ning seliramu kon nyekutake pangeran sing ora ana dasar kebenerane, aja mbok taati, aja mbok patuhi, aja mbok turuti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, ning kudu mbok kancani sanjerone urip nang donya serawungi sing apik. Serawungi sing apik sanjerone urip nang donya. Lafale cetha. Fid dunya cetha. Dadi wong tuwa kafir iki lho. Niku wajib dihormati. Lha nek ana sing keblangeten kelincipen siji panggonane, ngene tuku aran ana sing dipateni. Ya Allah. Ngono ku kadang-kadang dalil Quran niku. Mboten tiba sing dalil ndi ku aku sing anu ngene. Okay. Paham nggih? Dewe panggonan paham sing dimaksud. Ya. Aku ora pati cetha-cetha nano. Panggonane dhewe ngene iso. Geger ya Allah, padahal bapak ibu tenan. Ono sing kedaden dipateni. Yo nganggo dalil niku. Apa dalile waktul abaka ngono apa ngono jane. Tah nek ndi dalile niku sing ndi? Ana sing kula waca wau teng surat Luqman juz 21. Iki maksudnya sing wis kadung ya wis kadung, tapi sing durung iki supaya diperbaiki. Wong tuwa loro kudu dibekteni donya. Sidane saat didhawuhi jenabi, ibumu tetap diserawungi sing apik. Mugi kula niki bagian melayani sarapan dahar siang ya wis iku dilanjutke. Saben esuk masak kangge ibu. Lah ibu wis ngerti nek anake tetep agama Islam. Sarapane ora dibadar jano. Wawan kekno daharan siang sing sesuk sing esuk ora didahar diciko. Nah, terus ngaten. Nanti ibu merang mentang-mentang saat nek kuwi tetep ora mundur saka agamane Muhammad. Aku moh masakanmu. Tetep diladeni. Nganti aku moh turun omah. Ya dijarke boten apa. Niki. Nganti mogok makan. Jadi wis ana jaman Nabi sih. Mogok makan ku ana ibune Sa'ad bin Abi Waqqas. Tigang dinten tigang dalu mboten dahar. Akhire mboten kiat seleh nggih kepaksa didahar. Mulane wong mogok makan kok aja diterusno nek wis ngeleh tenan pangan. Akhire ya tetep dilateni. Niki sing ibu kafir apa maneh nek ibu sing Islam lho ngoten carane. Mandi diterusake. Biasane anak gregeten niku nek bapak ibu wis tuwa. gregeten. Luwe-luwe nek wis tuwa mangan manggon, eek manggon, pipis manggon, gregeten. Ngene iki lambune gak enak ya Allah. Pesing ya pesing, mosok koyo ngene. Haram. Gremeng ngono ku haram. Engko ana dalile mangke wonten. Lali wetone wanasiya khalqah. Dalil lali wetone iku nang surat Yasin. Ngono lho sampean dadi wong lali wetone iku dalile nang surat Yasin wanasiya khalqahu. Lali sapa manusa khalqahu ing titahe. Lali wetone nek iku teko apa kok kemakine ngono. Kan umbel asale. Umbel kok iso diketoni barang ngene. Niki sampean pikir. Sampai nek kurang paham, eling-eling kedadosan jenengan iso kok umbel. Ngono nek sempet brengose gua gawe rak mekaket. Gampang umbel ngono wae. Ngene kanggo awake dhewe aja nganti karo kancane, kancane lagi maca ala umbel aja ngono. Payah ya aja kanggo awake dhewe ngono lho. Awake dhewe aja kanggo wong. Kanggo wong ya tukaran. Biasane iku nek wis tuwa gregeten. Lah iki diterangake. Imma yablughanna lamun tenan tumeka indaka ana ing sandingmu alkibaro ing umur tuwa ahaduma sapa salah jine bapak ibu au kilahuma atau karone. Nek bapak ibu wis tuwa salah sijine atau karo pisan padha tuane. Fala taqullahuma uffin. Mongko aja ngucap sira lahuma marang bapak ibu uffin ing ucapan uffin iki bahasa Arab bahasa Quran. Uffin iku nek cara Jawa hus atau ucapan nyentak. Diundang apa? Ngono iku haram. Ngwace lan sepadane. Fala takul aja. Wala tanhar humalan ojo nyentak-nyentak siro ing bapak ibu. Ojo mbok bentak-bentak. Terus diarah ke dening kaul Gusti Allah wakulan ngucapo siro lauma marang bapak ibu kaulang karima kelawan ucapan sing bagus. Berarti ngerasa ake nopo pak. Ngerasa ake nopo bu. Weh disentak ojo mbak lu nyentak. Bapak ibu nyentak anak, kenging. Anak nyentak ibu, haram. Wala tanhar huma. Dengan segala macam bahasa. Dan ini tadi, ayatnya sampan cadet. Engko nek lali, diwaca. Nek pinter. Bahasa Arab jika tafsir Jalalain, Sawi, dan lain-lainnya nek tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia yang aku diwaca tidak bisa bahasa ini, secara Jawa wonten cukup kok diwaca, bolak-balik dipikir ini hebatnya Quran bahasa nek bapakmu wis tuwa jombo sentak saja aneh nek jenom sentak ane bapak jinno, anak isih bayi. Aduh, ora usah dirembuk. Njaluk dedak tapi undangno kentang. Wah, ada bos saya dikendang, dipejet kentang. Ngertas enten iki. Bos son kentang unyil barang iku. Jadi ini bapak ijinno, anak isih bayi, jadi urak dirembuk. Anak bapak wis tuwa, bapak wis umur 80, 70, anak kan wis umur 40. Galak-galak ya anak ngoneku. Umur 40 wis sugih, rak mekacat. Wah, pak, gila aku jadi anak emu, masya Allah lah. Aglo ya pancen kowe iku anake. Ora iso blak. Wong jaba ngerti kalau bapakmu sak akeh kok Engko sing nandingi yo koncane sing sugih. Sing sugih tapi sing sopan. Ha niku sing ngelingake wani, muga padha sugih wani. Anak sing pekir ora wani ben ngelingno. Lah, ora iso nyambut gawe sama apa kok ngono kok makene. Wong wong fakir ndonga, semoga-moga njetung. Terus sing sugih njetung terus niku, gawa rumah sakit. Nah niku. Ha sing fakir mandira. Ngono iku. Ya. Niki carane ya. Niki bahasa-bahasa Quran sing bagus banget dieling kanggo nata awake dhewe-dhewe. Ya. Iki nek bapak ibu sih urip diladeni sing bagus, diterusake. Wahfil lan ngesorno sira lahum kanggo bapak ibu jana hadzulli ing suwiwine kaasoran. Minar rahmati merko saking welas asih. Piye tegese nek matur sing alus. Andap asor awake lambunge iki dingesorno. Iki bahasa Jawa Kudus. Amit-amit niki carane. Iki bahasa Kudus. Amit sewu. Niki bahasa aja diwahi. Aja amit 2000. Mula niku wong ngenyek niku. Ya amit sewu. Niku bahasa. Lan aja dikurangi amit 100. Mboten ki amit 1000. Niki sing bahasa. Bahasa niku aja diwahi. Ya, jaman nek kepengin dadi bahasa. Wong kuna pun nek bahasa. Angel diwahi. Contone. Nek bodho sawal, niku wong kuna muni bodho gedhe. Tapi nek Dzulhijjah bodho besar. Tanggal 1 Syawal bodho gedhe. Engko tanggal 10 Dzulhijjah bodho besar. Padahal besar karo gedhe padha. Samane wae nek wane. Niki mangke poso 30 dina lajeng bodho besar. Nglindur apet durung kok bodho besar. Mesti sampeyan di ngotenake. Saman ganti bodho ageng ora payu. Niki. Niki istilah. Padha karo buka bersama. Tapi kok sahur bareng. Iki ana istilah sahur bareng. Nek buka bersama. Saiki diganti buka bareng. Sahur bersama. Menang dia ya durung karuan iki. Iki soal e iki wong tenan apa ora? Nek wong tenan menang dhek. Nek wong ngombong-bongan kalah. No niki. Anek bodho gedhe karo bodho besar wis kadung menang iku. Niki. Ya, waqfid lahumma jana khadzulli. Sing sopan. Nyuwun sewu. Mesti ngoten, nyuwun sewu. Aja digenti nyuwun 2000, aja niku ngenyek niku. Lah terus sing nok ngene kanggo nek wis sedo didalile. Wakul lan ngucapo sira rabbir hamhuma kama rabbayani saghira niki isyarah ya nok nggone nek ibu bapak wis kapundhut isyarahe rabbi do pangerane ingsun irham mugi melasi panjenengan huma dateng bapak ibu kama rabbayani kaya oleh ngrumat bapak ibu ni ing kula saghira nalika tasih alit iki Gusti Allah le mulang langsung ngemutake berdoa ya Allah Gusti bapak ibu mugi panjenengan welasi kadinene bapak ibu nalika mimpin lan mula sura kula tasih alit iki dielingke iki sih loro la wis saiki penghormatane anak ring bapak ibu sing paling diutamakake karo cuma nek nuju ana barengan ibu ngersakake bapak ngersakake pas detik saate padha ibu yang ngundang nimbali, bapak yang ngundang nimbali, pas podo. Sing diutamake sing ndi? Ibu. Iki tuntunane Kanjeng Nabi. Ibu. Engko nek bar ibu, lagek ring bapak. Nisa ana aturane. Dadi ibu sebab luweh welas tinimbang bapak. Mulane nek ana anak, bapak ibu wis gedhe, luweh-luweh ibu wis sepuh. Pipis nang panggonan, kadang-kadang anak konjiku kotorane. Isih kok dicikuk wae, eling-eling. Anak nalika mipis ibu wis ping pira. Kadang jenengan ku lali lah lho. Jenengan dipondong ibu jenengan pipis niku eling napa mboten? Aku kepengen nek lamun neling aku malah tak ngandel. Ora ngandel pipis. Niku mboten nate sampean dibanting. Niki. Nggih. Dak tahu bapak ibu banting anak kan tahu. Nah niku dieling-eling. Ah sampean ngrumati ibu sampan wis rasa ibu sing nuju rekoso. Ya wis balesan. Niku ganjaran sing gedhe. Ganjaran sing gedhe. Dadi anggere awake dielingne kados ngeten lha ayat-ayat ngeten sampan eling-eling dong sampan nyekel grodo jenengan lha iki ganjaran sing gedhe dibetah-betah ngono. Niku carane kaya ngono. Nah, dadi tuntunane nek bapak ibu wis sedo didongaake. Lah, istilah samake wonten acara tahlilan barang. Niki nek sampean kepengin ngerti dalil tahlilan. Kitabe Al-Fathur Rabbani li tartibi musnadil Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Kitab Al-Fathur Rabbani niki teng Kudus mboten enten. Sing wonten teng Saudi Arabia. Kula tumbase teng Saudi Arabia. Niki 24 juz. Sing wonten hubungan kali masalah tahlilan niki sing juz 8 halaman 101 ngantos 100 gangsal. Sampai catet ya nene. Ya. Sampai catet halamane mawon. Ya. Kitabe kula wang slimale Al-Fathur Rabbani li tartibi musnadil Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Juz 8 halaman 101 ngantos 100 gangsal. Niki mangke sampean pelajari, sampean nek netepake hukum. Niku carane sing ape dihukumi apa? Saben ana acara tahlilan nelung dinane, mitung dinane, matang puluh, nyatus, hal pendak pisan pindho nyewu lan liyane. Niki mesti ana 3 unsur sing dilakone. Pasti 3 unsur. Siji unsur berdoa. Nomor 2 unsur sedekahan lan nomor 3 maca Quran, tahlil lan saksaminipun. Niki unsure. Lah niki sing tengene Fathur Rabbani juz 8 halaman 104. Fa amma ad-du'a was-shadaqatu fa dzaaka mujma'un 'ala wusulihima wa mansusun 'alaihima min asy-syari'i. Niki makhaj. Makhaj niku pengambilan dalil. Fa amma ad-du'a mongko anapun utawi lendungakno was-shadaqatu lan ling sedekahan. Lah sedekahan kadang-kadang ana sing gedhen. Nek jerakan-jerakan gedhe aku sedekahane nganti ana embere, ember. Kuwi sing semeding ya ta mo dus. Kuwi nek sing cilik-cilik dirumo takir. Nah niki sedekahan. Donga wasedekatu lan sedekahan famuj fazaka mujma'un ala wusulihima. Para ulama ijma wusul ringene mayit. Dongane lan sedekahe. Ijma niku pengertiane ulama gak ana sing khilaf. Niku ijma. Tengene usul fikih wattifaqu kulli ahli al-'asri ay ulama al-fiqhi tuna nukri ala tibari hukmi amrin qad hadas syar'an ka hurmati sholati bil hadas. Sing diarani ijma, kata sepakat dari para ulama mulai sahabat sampai tabi'in pertama kedua. Jadi kompak, tidak ada khilaf. Niku ngenani donga lan sedekah pasti diterima. Lajeng sing ana khilaf niki saged ditingali mulai 100 tunggal nganti 100 gangsal sing juz 8. Nek menurut ulama-ulama sing senengane pemuda saiki, Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani diperkuat madhab Imam Ahmad bin Hanbal wa Ba'dul Kanafiyah. Ganjarane maca Quran tahlilan sak saminipun ganjarane kecekel mayit. Niki malah model Ibnul Qayyim ulama saya ganjarane kecekel mayit. Nek menurut mazhab Syafi'i lan Maliki ganjarane kecekel sing maca. Tapi keterangan nek mengene ndok kurang mengklop. Nek ganjarane kecekel mayit sing maca entuk apa, nek ganjarane kecekel sing maca mayit entuk apa? Ganjarane kecekel mayit sing maca kepti paringi ganjaran padha karo ganjaran sing kecekel mayit. Niki menurut Ibnul Qayyim, Imam Ahmad bin Hanbal wa Ba'dul Hanafiyah. Cara Syafi'i lan Maliki ganjarane kecekel sing maca mayit diparingi ganjaran padha karo ganjaran sing kecekel sing maca. Oh. Ini cara kudus namanya bakbuk. Oh. Ini nek sampean kepengin ngerti dalile bab tahlilan. Nah, kula duduh ini. Makanya sampean tumbas kitabe teng Saudi. Nek nyuwun fotokopinan mawon saged tengen kula fotokopinan. Sing saged maca Arab niki. Nih, kalau gadah kitab. Nek kitab kula disile aku mamang. Kula mboten ning mboten nangsan mboten. Kula mamang. Mamange pe nek sampean lali jak mbok balekno. Mamang. Nggih, eman-eman. Lurune ring Mekah niku no. Ya. Dan niki endahe khilaf. Dene masalah telung dinanan, mitung dinanan, metang puluh, nyatus. Orang ada dalile. Orang ada dalile sudah diluru. Iku pintere para wali-wali. Para sunan-sunan. Supaya wong urip iki eling karo sing mati. Oh, ini perjuangannya wali-wali. Sebabnya kanjeng Nabi ngendika, mal mayitu fil qabri illa kal ghariqil mughawwas yantaziru da'watan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lah fa idza lahiqatu kanat sahu ahabba min ad-dunya wa ma fiha wa hadaya al-ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Rawahu Dailami. Saged dipun padosi wonten ing Nasaikhuddiniyah utawi tengene tafsir Sawi. Mal mayitu fil qabri ora ana mayit ning alam kubur, aja keliru ning kuburan. Ning alam kubur, ngalam kubur iku luwih jembar tinimbang alam donya. Perbandingane alam kubur karo alam donya kaya perbandingane alam donya karo alam arham. Jaman nalika tengene kandungan ibu. Niki pun wonten ngalame. Nek dibanding karo alam donya, aduh. Jembar alam dunia. Dan alam dunia dibanding kalau alam barzah, alam akhirat, nggih padha karo niku. Nek weteng karo nek dunia niku. Alam arwah, alam barzah, alam akhirat luweh ombo tinimbang alam dunia. Illa kal ghariqil mughawwas kejaba kaya wong kerem sing sambat-sambat. Yantadhiru da'watan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lah. Sing wong alam barzah selalu nunggu-nunggu kintunan donga sangka anake, dulure, kanca-kancane. Fa idza lahiqatu kanat lahu ahabba min ad-dunya wa ma fiha. Donga mau nek ditampa dening Allah tekan mayit, bungae ngungkuli tinimbang nalika isih nang alam donya disubya-subya bondo sak donya iku seneng dikirim donga wa hadayal ahya lil amwat addu'a wal istighfar dicetakke dening Nabi hadiah kanggo wong urip nang donya ling ngene wong alam barzah ya ku didongaake luwe-luwe dijalukke ngapura terus bahasane wong kurna kintun donga dalile kintun donga niki wa hadayal niku wong tuwa kintun donga ana semene tahlilan ana semene tahlil masal macam-macam niku jengen niku ya dadi supaya ngerti sak mboten-mbotene kanggo anak terhadap bapak ibu sing wis kapundhut saben bakda salat niku lho diwacaake Fatihah Fatihah niku donga nah dalile tengene hadis niku cetha afdhalud du'a alhamdulillah utama-utamane wong donga iku maca alhamdulillah ini hadis alhamdulillah kuduk waladzallin malah panjang banget niku ya ngeten iki kersane ngertos ya dadi nek wis nganggo Quran hadis ijmah ayo wis ngoten mawon sing dienggo apa nek Quran hadis ya niki tuking ngriki supados atur kula kalau diperhatiake semua kala rabbukum a'lamu bima fi nufusikum bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nusi sana'an 'alika anta kama asnaita 'ala nafsik اللهم صل على سيدنا محمد وآل أصحابه صلاة تعدل صلوات المصلين عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.